Ya sudah, kita mainkan bersama Arjuna. Slow musiknya. Di Click Community, saya ucapkan terima kasih buat anda semuanya. Pak Gambret dan teman-teman, terima kasih tadi semuanya. Oke, ya. Kayen, ada. Teman-teman, terima kasih. Tasha. Saya lo ya. Bos Pendet, terima kasih malam hari ini. Thank you sebagai panitia. Kaular dan teman-teman, terima kasih semuanya. GMB, RPM, thank you semuanya. Marsosi. Aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sebentar hati kau milik orang. Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Para es krim, thank you, selamat malam semuanya. Sodron, terima kasih Ron. Pertama RPM, terima kasih semuanya. GMB Rombongan Momot, terima kasih. Kaular, Pendi, terima kasih. Kaudi, thank you semuanya. Kaular, Pendo. Madu cinta untuk melepaskan rindu. Bos Benda, terima kasih. Kau milik orang. es krim, thank you. Jalan kasih tersampaikan sebentar.